Yang pertama adalah dengan cara mensyukurinya. Dengan makna syukur yang sungguhnya. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan anggota badan. Dengan hati, antum meyakini ini semua anugerah dari Allah semata. Dengan hati, antum memiliki azam kuat, niatan yang baik, maksud yang bagus, untuk bisa menggunakan nikmat tadi, mentaati Allah Azza wa Jalla, beramal soleh. Syukur dengan lisan, antum senantiasa bertahmid, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas semua kenikmatan. Mengucapkan Alhamdulillah. Ketika perkaranya semuanya baik, Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimu shalihat. Ketika ada perkara yang kurang, kamu kata Alhamdulillah ala kulli halin. Tahmid ikhwan, dengan lisan. Terus bertahmid, memuji Allah Azza wa Jalla. Dan yang paling penting, bersyukur dengan anggota badan, menggunakan semua nikmat-nikmat tadi untuk mentaati Allah Azza wa Jalla, menjauhi larangan-larangannya. Dan ini adalah puncak syukur, hakikat syukur, dan inilah yang akan bisa menjaga dan melanggengkan nikmat-nikmat tadi. Paham ya? Tidak ada cara yang lebih bagus, cara yang lebih jitu, cara yang lebih syar'i untuk menjaga semua kenikmatan yang ada kecuali dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Paham ya? Mereka mengatakan innama tura'a hadhihi ni'am bita'ah. Kenikmatan yang ada tadi bisa dijaga, bisa dilestarikan, dilanggengkan dengan ketaatan kepada Allah SWT. Namanya syukur ni'am bil jawarih. Barakallahu fikum. Syukur. Yang kedua, supaya senantiasa kuat, senantiasa kokoh, ialah dengan cara mengetahui keutamaan-keutamaan masing-masing nikmat tadi. Dan keutamaan mensyukurinya. Keutamaan nikmatul Islam, nikmatul sunnah, nikmatul ilm, nikmatul amal, nikmatul da'wah tarbiyah. Antum harus ketahui keutamaan-keutamaan yang ada ini. Supaya antum termotivasi untuk senantiasa bisa menjaganya dan merawatnya. Semakin kokoh. Yang ketiga, dengan cara at-ta'assi bil anbiya'i wal mursalin wa salafina salihin. Kita meneladani para anbiya' wal mursalin, terutama Nabi kita Muhammad SAW, meneladani salafina salih dari kalangan sahabah, tabi'in, atba'un tabi'in, di dalam keistiqomahan mereka, ketegaran mereka, semangat mereka menjaga ini semuanya. Itu darsun amali, pelajaran praktek langsung dari kalangan salaf terkait dengan ini semuanya. Barakallahu fikum. Kesabaran mereka, keteguhan mereka, keistiqomahan mereka di atas ini semuanya. Contoh mereka. Barakallahu fikum. Tayyib. Cara yang lain, upaya yang lain ialah barakallahu fikum untuk bisa menjaga nikmat yang ada ini. Pentingnya at-ta'awun aral birri wa taqwa fiha. Harus saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, saling bahu-membahu aral birri wa taqwa pada poin-poin tadi. Ta'awun fil Islam, ta'awun fil sunnah, ta'awun fil ilm, ta'awun fil amal, ta'awun fil da'wati wa tarbiyah. Harus ada ta'awun dari semua pihak, saling bantu-membantu, saling gotong-royong untuk menjaga nikmat tadi. pada kita ada nikmat jasadiyah, tahu untuk menjaganya. Pada kita ada nikmatul Islam, nikmatul sunnah, ta'awun untuk menjaganya. Pada kita ada nikmatul ilm wal amal, ta'awun untuk istiqomah di atasnya. Pada kita ada nikmah dakwah dan tarbiyah. Dan tarbiyah wajib atas masing-masing kita berta'awun al birr wa taqwa untuk mengembangkannya dan menjaganya. Harus supaya yang loyo-loyo disemangati lagi, yang lemah-lemah dikuatkan lagi, yang sudah mulai futur digugah lagi, yang sudah mulai hang-hang error diperbaiki lagi, sehingga saling menguatkan, saling mengokohkan, saling membantu, saling bergotong royong, al-birru wa taqwa pada poin-poin tadi. Barakallahu fikum.